Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخوتي في الله والأخوات المستمعون والمستمعات حفظني وحفظكم الله. Insyaallah kita akan manfaatkan kesempatan-kesempatan ini untuk membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan itu kita bisa mengambil manfaat dan faedah dan pelajaran, dan semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam waktu-waktu yang sedang kita lewati ini. Nasallallahu assalamu wa la'afiyah. Ikhwati fillah wa lakhawat al-mustami'un wal-mustami'at hafidhani wa hafidhakumullah. InsyaAllah akan kita kaji, akan kita baca salah satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama kita, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, di dalam kitabnya Bulughul Maram di bagian akhir, yaitu Kitabul Jami'. Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram yang berisi hadis-hadis terkait adab-adab dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Insyaallah kita akan mengambil syarah dan penjelasan dari Syekh Al-Alamah Saleh Al-Fauzan hafizahullah, dari kitab beliau Tashilul Ilmam Syarhu Bulughil Maram. Ikhwati fillah wal akhawat al-mustami'un wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitabnya bab al-adab, bab tentang adab. Al-Syekh Al-Fauzan hafizahullah menerangkan al-adabu al-muradu bihil adabu syari'i. Al-adab yang dimaksud di dalam kitab ini adalah adab secara syar'i, artinya adab dalam penilaian syariat. Wa huwa ma yata'allaqu bimakarimil akhlaq wa mahasinil a'mal wa huwa ma yanbaghi lil insan an yaf'alahu wa ma yanbaghi lahu an yatrukahu, yaitu adalah hal-hal yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia serta amalan-amalan yang baik. Dan itu adalah apa yang semestinya dilakukan seseorang serta apa yang semestinya ditinggalkannya. Nah, inilah definisi adab yang disebutkan oleh beliau hafizahullah, yaitu para ulama juga telah menulis tentang adab-adab syariat beberapa kitab. Minha diantaranya sebuah kitab yang besar berjudul Al-Adabu Asy-Syar'iyyah Libni Muflih, Iddatu Mujalladat. Ini terdiri dari beberapa jilid. Wa minha Manzumatul Adab wa Syarhul Manzumah, di antaranya pula kitab Manzumatul Adab dan Syarhul Manzumah, yaitu syair-syair yang berisikan adab-adab Islam. Wa huwa kitabun masyhur, kitab ini merupakan kitab yang masyhur. Wa kana talabatul ilmi yahfazuna hadha an-nazm, para pelajar biasa hafal manzumah ini, syair atau manzumah yang berisi adab-adab syar'i. Wa yaqra'una syarhahu fil masajidi 'ala al-masyayikh, mereka biasa membaca syarah penjelasan dari kitab tersebut di masjid-masjid di hadapan guru-guru mereka. Wa alafa al-Imam al-Bukhari kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Imam al-Bukhari juga menulis sebuah kitab tentang adab juga yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Wa huwa kitabun mustaqil, dan kitab Adabul Mufrad ini kitab yang tersendiri, artinya di luar kitab Sahih Al-Bukhari. Wa yadhkuruna kitab Al-Adab dhimna muallafatihim, dan para ulama juga menyebutkan kitab Adab di karya-karya mereka. Mithlu ma dzakara al-musannif huna, seperti yang disebutkan oleh penulis di sini yaitu Ibnu Hajar. Fahum yahtamuna bil adab asy-syar'iyyah, sehingga para ulama Islam rahimahumullah wa hafizahum, mereka memiliki perhatian yang sangat besar dengan adab-adab syar'i. Nah, demikian yang menjadi kesimpulan kita semua dan pelajaran yang sangat berharga, yaitu mereka para ulama rahimahumullah tidak melewatkan bidang ini dari bidang pelajaran agama yang mereka sebarkan dan mereka pelajari, yaitu bab tentang adab-adab syar'iyyah. Ikhwati fillah wal akhawat al-mustami'un wal-mustami'at rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan hadis yang pertama dari Kitabul Jami' Babul Adab ini. Beliau mengatakan rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim 'alayhi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansahhu, wa idza 'atasa fahamidallah fashamithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haq seorang muslim yang wajib atau yang harus ditunaikan atas muslim yang lainnya ada 6, yaitu ketika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam atasnya, dan ketika dia mengundangmu maka sambutlah undangannya, dan ketika dia minta nasihat kepadamu berikanlah nasihat, dan ketika dia bersin lalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala maka doakanlah dia, dan ketika dia sakit jenguklah, dan ketika dia meninggal dunia maka iringilah atau ikutilah jenazahnya, hantarkan ke pembaringannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Syekh Al-Fauzan hafizahullah menerangkan, hadza haditsun 'adzim fihi bayanu haqqil muslim 'alal muslim. Ini merupakan hadis yang agung, di dalamnya terdapat keterangan tentang hak muslim atas muslim yang lain. Al-muslimun lahum haqqun 'ala ba'dihim bihukmil Islam. Beliau mengatakan kaum muslimin itu memiliki hak satu sama lain yang harus ditunaikan bihukmil Islam, dengan hukum Islam. Artinya ketika seorang muslim tersebut benar-benar berpegang dengan Islam, berpegang dengan hukum Islam, dan seluruh sisi-sisi agama Islam, maka dia harus melaksanakan hak seorang muslim atas muslim yang lain, di antara yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Qala Allah taala, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah kaum mukminin itu ikhwatun, saudara satu sama lain. Ikhwatun fiddin, yaitu saudara di dalam agama Islam. Taqtadhi an yakuna al-muslimu ma'akhihi al-muslim ka'akhin lahu fin nasab. Yang mana artinya seorang muslim itu bersama saudaranya yang muslim juga, itu hendaknya seperti akhin lahu fin nasab, saudara secara nasab. Bal a'zam, bahkan lebih agung dari itu. Nah, ini merupakan kandungan yang sangat besar yang menunjukkan kepada kita tentang besarnya nilai ukhuwah Islamiyah. Beliau mengatakan harus dianggap saudara kita se-Islam itu seperti saudara senasab, bahkan lebih besar daripada itu. Nah, karena dasar kecintaannya, dasar hubungannya, dasar persaudaraannya adalah fillahi walillah, demi Allah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga lebih besar nilainya. Dan haknya tentu lebih a'zam, lebih agung. Nah, demikian. Ini tentu suatu hal yang sangat besar. Di satu sisi pahalanya sangat besar, namun di sisi lain ini berat ketika kita benar-benar menyadari tentang nilai ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah imaniyah. Ukhuwatul Islam a'zamu min ukhuwatin nasab. Beliau mengatakan persaudaraan atas dasar Islam itu lebih agung daripada persaudaraan atas dasar nasab. Fal muslimu lahu ala akhihil muslimi huququn. Sehingga seorang muslim memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan, harus ditunaikan oleh saudaranya yang muslim. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها ستا في الحديث الصحيح. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara hak-hak tersebut 6 di dalam hadis yang sahih ini. Artinya 6 hak yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bukanlah batasan. Nah, ikhwati fillah wal akhawat al mustami'un wal mustami'at, hafizani wa hafizakumullah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang hak yang tidak boleh kita remehkan, yaitu beliau mengatakan idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Ay yaqul assalamu alaikum, yaitu dengan mengucapkan assalamu alaikum. Wa in zada wa qala assalamu alaikum wa rahmatullah fa ahsan. Kalau ia menambah dengan mengucapkan assalamu alaikum wa rahmatullah maka itu lebih baik. Wa in zada, dan jika ia menambah lagi, fa qala assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh fa ahsanu wa ahsan. Dan kalau ia menambah lagi dengan wa barakatuhu maka itu lebih baik dan lebih baik lagi. Wa yaruddu alaihi akhuhu bil mithli au yazid, dan saudaranya pun membalas salam tersebut dengan semisal atau lebih baik lagi. Nah, artinya kalau dia mengucapkan assalamu alaikum maka minimalnya kita menjawab waalaikumsalam, atau boleh waalaikumsalam warahmatullah, atau boleh juga waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-86, wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Artinya, dan ketika kalian diberikan salam penghormatan, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka berikanlah salam dengan yang lebih baik atau balaslah dengan cara yang sama. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada kita kaum muslimin. Jika kita diberikan salam maka hendaknya balas dengan cara, dengan bacaan yang sama atau lebih baik darinya. Wal bada'atu bisalam sunnatun muakkadah, wa raddus salam wajib. Syekh Al-Fauzan mengatakan memulai salam itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Wa raddus salam wajib, sedangkan membalasnya hukumnya adalah wajib. Qala subhanahu wa ta'ala wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Hadza wajib. Beliau mengatakan apa dalilnya? Dalilnya adalah perintah yang ada di dalam ayat surat An-Nisa 86 tadi. Surat An-Nisa ayat 86. Allah berfirman fahayyu, maka balaslah penghormatan tersebut atau berikanlah salam kepadanya dengan yang lebih baik atau dengan yang semisal. Dan perintah itu mengandung hukum wajib, sehingga membalas salam hukumnya wajib. Meskipun memulai salam hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Qala wa taslimu min huquqil muslimin ba'dihim ala ba'din, dan mengucapkan salam itu merupakan hak kaum muslimin satu sama lain. Hatta walau kana bainahum syai'un minasyahna, meskipun di antara mereka ada sesuatu dari syahna, perselisihan. Nah, artinya jangan sampai perselisihan yang terjadi antara kita dengan saudara kita muslim itu menghalangi dari kebaikan ini. Nah, meskipun ada suatu permasalahan, maka jangan sampai kita meninggalkan salam kepadanya. Au ghairu dzalik mimma yanzaghu syaitanu bainahum, atau selain itu dari hal-hal yang dimunculkan syaitan untuk merusak hubungan mereka. Nah, fa'alal muslim an yusallima ala akhihil muslim, maka atas seorang muslim untuk mengucapkan salam pada saudaranya yang muslim. Wa in kana bainahu wa bainahu qati'ah, meskipun antara mereka berdua ada qati'ah, ada keterputusan tali persaudaraan. Nah, ada permusuhan, ada kesalahpahaman, maka hendaknya salah seorang dari mereka atau dua-duanya berusaha untuk meredam permusuhan yang terjadi antara masing-masing saudara muslim tersebut. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara dua orang yang sedang bermasalah, antara dua orang yang sedang bertikai, sedang terjadi suatu perselisihan, yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Wa qad ja'a fil hadis, telah datang dalam hadis yang lain, yaitu dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari, rawahu Al-Bukhari wa Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaltaqiyani faya'ridu hadha wa ya'ridu hadha. Dua muslim tersebut saling bertemu, yang satu berpaling, yang satu berpaling juga. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik dari keduanya adalah siapa yang memulai mengucapkan salam. Nah, demikian yang diajarkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, yaitu jangan sampai perselisihan, permasalahan, kesalahpahaman, ataupun hal-hal yang lain yang terjadi antara kita dengan saudara kita menghalangi kita dari berbuat baik kepadanya, menghalangi kita dari menunaikan haknya atas kita sebagai muslim. Barangkali dengan salam yang kita ucapkan kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala mengijabahi, sehingga memberikan bimbingan kepada kita dan kepada saudara kita tersebut, sehingga memperbaiki diri kita dan memperbaiki dirinya, sehingga menyatukan kita dengan dia di atas kebaikan. Fasallim alaih walau kana bainaka wa bainahu su'u tafahum, maka ucapkanlah salam kepadanya meskipun antara engkau dan antara dia ada su'u tafahum, ada kesalahpahaman. Fahadha yulhibul hiqd, karena salam ini akan menghilangkan al-hiqd, rasa dendam, rasa sakit. Wa yazra' al-mawaddah fil qalb, dan akan menumbuhkan benih al-mawaddah, kasih sayang, di dalam kalbu seorang. Nah, demikian. Dan ini yang diharapkan antara kaum muslimin, bersatu, tidak berpecah belah, damai, dan tidak bermusuhan satu sama lain. Ammal i'radu wa adamus salam fa hadza yazidu at-tahajur wat tabaghud. Adapun berpaling dan tidak mengucapkan salam, maka ini akan menambah tahajur, sikap saling menjauhi, wattabahud, dan saling marah satu sama lain. Yang mana ini akan semakin melemahkan kaum muslimin dan semakin membuat senang musuh-musuh Islam, wasyayatin, dan setan-setan yang berusaha merusak Islam dan kaum muslimin. Ikhwati fillah wal akhawat al mustami'un wal mustami'at, hafizhani wa hafizhakumullah. Syekh Al-Fauzan berikutnya mengatakan, fassalam fihi masalihu 'azimah. Salam padanya terdapat masalih 'azimah. Manfaat-manfaat yang sangat agung. Wa ma'na, makna dari salam itu sendiri, yang mana ini harus kita fahami dan harus kita hadirkan di saat kita mengucapkan salam. Makna dari assalam adalah addu'a, doa. Assalamu min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Assalam itu termasuk satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Faidha qulta assalamu alaikum, ay ismullah alaik, wa barakatuhu alaik, wa an yusallimaka Allahu minal afat. Maka jika engkau mengatakan assalamu alaikum, itu artinya semoga assalam, nama Allah subhanahu wa ta'ala, alaika, atasmu, menyertaimu, bersamamu, memberikan keselamatan kepadamu. Wa barakatuhu alaika, keberkahan Allah tercurah atasmu. Wa an yusallimaka Allah minal afat, dan semoga Allah menyelamatkanmu dari berbagai afat, berbagai penyakit, berbagai kekurangan. Fallahu huwas salim wal musallim. Karena Allah lah subhanahu wa ta'ala yang maha as-salim. Allah subhanahu wa ta'ala yang bersih dari berbagai kekurangan, dari berbagai kekurangan di dalam nama-nama, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala al-musallim, yang memberikan keselamatan hamba-hambanya dari berbagai kekurangan dan penyakit. Namun demikian, makna yang pertama dari assalamu alaik, artinya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepadamu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan keberkahannya atas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai. Wa qila assalamu al-muradu bihi huna addu'a'u lahu bis-salamah. Disebutkan pula mana yang lain adalah assalamu, artinya mendoakan keselamatan. Nah, jadi assalam di situ artinya semoga keselamatan. Kalau yang pertama tadi assalamu artinya Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jal menyertaimu, memberikan keberkahannya atasmu. Kalau yang kedua ini, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Yad'u lahu bis-salamati minal afat, yaitu mendoakan keselamatan dari berbagai kekurangan dan dari berbagai penyakit. Falahu ma'nayani, sehingga salam itu memiliki dua makna. Annahu min asma'illah, au annahu du'a'un bis-salamah. Bisa arti yang pertama, assalam itu salah satu dari nama Allah subhanah, atau yang kedua, doa semoga orang lain atau saudara kita mendapatkan keselamatan dari berbagai kekurangan. Wa ala kulli hal, huwa lafzun azim. Yang jelas, baik itu makna yang pertama atau makna yang kedua, salam ini merupakan ucapan yang sangat agung maknanya. Wa la yaqulu mithla ma yaqulun nas fi hadhihi al-ayyam. Dan hendaknya seorang tidak mengucapkan apa yang biasa diucapkan banyak orang di hari-hari ini atau di zaman ini, dengan mengatakan bil khair atau kaifa asbahta atau ma asbaha dzalik, dengan mengucapkan bil khair atau kaifa asbahta, yang biasa kalau di dalam kebiasaan kita, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau semakna dengan itu. Nah, hendaknya yang seperti ini jangan sampai dilakukan untuk menggantikan salam, karena jelas maknanya sangat jauh. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menasihatkan kepada kita, beliau mengatakan afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian, yaitu dengan mengucapkan assalamu alaikum. Wa idza zada ala dzalik wa qala kaifa haluk atau kaifa asbahta atau ma asbaha dzalik fa hadhihi ziyadatu khair. Kalau setelah mengucapkan assalamu alaikum baru dia menambah kaifa haluk, bagaimana kabar, atau kaifa asbahta, selamat pagi, atau ma asbaha dzalik, atau selain itu diucapkan setelah salam, fahadhihi ziyadatu khair, maka itu tambahan kebaikan. Artinya wallahu alam, hal ini diperbolehkan, tapi setelah dia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Baru setelah itu dia berikan sambutan baik yang lain. Amma annahu yastaghni bidzalika 'anil salam fa hadha naqsun fi ma syara'a Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jika seseorang mencukupkan diri dengan ucapan-ucapan tersebut untuk menggantikan salam, maka ini merupakan kekurangan di dalam melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini yang demikian melambangkan atau menggambarkan kurangnya semangat Islam di dalam jiwa-jiwa kita. Kurangnya semangat untuk menyebarkan sunnah, untuk menyebarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan masyarakat kita. Berarti menunjukkan lemahnya iman yang ada di dalam jiwa kita. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Jika engkau bertemu dengannya, ucapkan salam kepadanya. Wa kana as-sahabatu radhiyallahu anhum idza laqiya ahaduhum al-akhar sallama alaihi. Kita bisa mengambil teladan dari salafuna salih, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, semoga Allah meridhai mereka semua. Kebiasaan mereka adalah tatkala mereka, salah satu dari mereka bertemu dengan yang lain, sallama alaih, ia akan mengucapkan salam. Fa idza iftaraqa aw halat bainahuma syajaratun aw jabalun aw syai' thumma talaqaya sallama ba'dhuhum ala ba'dhin. Lalu ketika mereka berpisah atau mereka terpisahkan oleh pohon atau oleh suatu bukit atau yang lain, kemudian mereka bertemu lagi. Baru berpisah sejenak, terpisahkan oleh sebuah pohon, lalu bertemu lagi. Sallama ba'dhuhum ala ba'dhin, mereka mengucapkan salam lagi, padahal baru berpisah sejenak dan yang memisahkan pun sebuah pohon. Artinya sangat sebentar berpisahnya, namun bertemu lagi. Ini menunjukkan min hirsihim ala ifsya'is salam, ini menunjukkan tentang semangat mereka menebarkan salam. Ridwanullah alaihim ajmain, dan menunjukkan tentang bagaimana faqihnya mereka, dalamnya pemahaman mereka dalam memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Idza laqitahu fasallim alaihi. Artinya kapan saja engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Sudah bertemu, kemudian berpisah sejenak, kemudian bertemu lagi, maka ini saatnya melakukan adab tersebut. Mereka pun mengucapkan salam untuk kedua kalinya. Berpisah lagi, bertemu lagi, maka mereka juga mengucapkan salam lagi. Nah, demikian semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang sangat patut untuk kita ikuti jejak mereka di dalam melaksanakan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwati fillah wal akhawat al-mustami'un wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kali ini kita cukupkan. Kita akan lanjutkan penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dari hadis ini di pertemuan yang akan datang. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.